Maafkan aku yang selalu menyakitimu, mengecewakanmu, dan meragukanmu. Tersadar aku memang kamu yang terbaik. Terima aku, mencintaiku apa adanya. Di antara beribu bintang, hanya kaulah yang paling terang. Di antara beribu cinta, pilihanku hanya kau sayang. Takkan ada selain kamu dalam segala keadaanku. Cuma kamu, ya hanya kamu yang selalu ada untukku. Maafkan aku yang selalu menyakitimu, mengecewakanmu, dan meragukanmu. Sadar aku bila kamu yang terbaik. Terima aku, mencintaiku apa adanya. Di antara beribu bintang, hanya kaulah yang paling terang. Di antara beribu cinta, pilihanku hanya kau sayang. Takkan ada selain kamu dalam segala keadaanku. Cuma kamu, ya hanya kamu yang selalu.